Ini yang paling penting. Ini yang kemudian selalu digaungkan oleh banyak dai. Ini yang juga tentunya sering kita dengar, yaitu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sering kita dengar istilahnya. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu adalah manhaj salaf. Itu adalah manhaj salaf dalam akidah. Dan yang paling penting, bahwasanya ketika kita memakai atau menggunakan dalil, maka rujukan kita adalah Al-Quran Al-Karim dan Sunnah An-Nabawiyah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan juga nanti adalah ijma'. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya adalah, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, niscaya kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Kemudian beliau menerangkan, Kitabullah Al-Quranul Karim, wa sunnati dan sunnahku. Dan hadis ini bisa dipahami secara terbalik. Yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, yang beliau lafalkan mantuk istilahnya, adalah barang siapa yang berpegang teguh dengan kedua perkara tersebut, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak pernah akan sesat selamanya. Maka dipahami secara terbalik mafhumnya, bahwasanya barang siapa yang berpegang teguh kepada selain keduanya pasti sesat. Entah berpegang teguh dengan prinsip agama yang lain, entah berpegang teguh bersandar hanya pada pemikirannya, entah berpegang teguh bersandar hanya dengan rasa yang dia miliki dalam menentukan hukum agama, pasti sesat. Kita tidak menistakan akal. Kita tidak menafikan akal. Akal itu penting, bahkan sangat penting. Karena akallah semua kita mendapatkan kewajiban syariat ini. Tapi bukan berarti kemudian dia mengalahkan naql. Dia mengalahkan firman dan sabda. Nggak bisa. Dan sebenarnya tidak ada pertentangan. Sebenarnya tidak ada pertentangan. Hanya butuh cara memahami. Untuk sebagian firman Allah. Dan juga sabda Nabi Muhammad SAW yang terkadang nggak banyak kasus, paling seratusan. Dari ribuan ayat, dari ribuan hadis yang secara zahir sepertinya bertentangan, padahal tidak. Berkata Imam Ibn Khuzaimah, kurang lebih kata beliau, jika kalian mendapatkan ada dua dalil yang zahirnya bertentangan satu sama lain, entah itu firman dan firman, entah itu firman dan sabda, atau sabda dan sabda, bawa kepadaku, kata beliau. Aku akan terangkan kepada kalian bagaimana cara memahaminya. Karena semuanya dari Allah. Yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, wahyu Allah. Tidak keluar dari Nabi Muhammad SAW kecuali kebenaran. Ma yakhruju min fiyya illa al-haq, tidak ada yang keluar dari lisanku ini, dari mulutku ini, kecuali kebenaran. Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, Dan tidaklah dia, Nabi Muhammad SAW, berkata-kata dari hawa nafsunya. Semata-mata itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi enggak ada pertentangan. Lawang semuanya dari Allah. Kalau bukan dari Allah lah kalian atau semua kita, pasti akan dapatkan pertentangan. Kalau bukan dari Allah. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsir. Kalau bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka akan temukan di dalamnya perselisihan, pertentangan, perdebatan, perbedaan yang banyak. Ini semuanya dari Allah. Al-musyahidun al-kiram masuk pada bahasan bab yang kelima dari kitab mulia dengan manhaj salaf, bab yang baru, prinsip terpenting manhaj salaf dalam akidah. Yang pertama, sumber akidah adalah kitabullah Al-Quranul Karim, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dan ijma' salafus salih. Jadi dalam total prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada bab manhaj fil istidlal. Dari begitu banyak prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada bahasan bagaimana prinsip akidah Ahlus Sunnah, prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memakai atau menggunakan dalil. Tentunya ada kias setelah itu. Ini tiga yang paling inti. Bahwa sumber akidah adalah kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ada embel-embel yang sahih di sini. Bukan asal kemudian menyandarkan kepada yang dikatakan sabda, padahal bisa jadi hadis palsu. Atau kemudian disandarkan kepada sabda, tak taunya hadisnya lemah. Minimal hasan. Dan yang kita bahas yang sahih. Dan ini perlu penelusuran. Ini perlu penelusuran. Dan alhamdulillah semuanya dimudahkan untuk kita sekarang. Betapa banyak kemudian para ulama, di antaranya mungkin karya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ia menerangkan kepada kita akan keabsahan sebuah hadis dengan alasannya dan pekerjaan beliau tersebut, dan juga ulama yang lain sebelum beliau, di luar sabda Nabi Muhammad SAW yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari juga Muslim. Karena kalau sudah sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga Muslim, hati sudah tenang. Karena persyaratan yang mereka buat, walaupun tidak mereka tulis, dalam meriwayatkan sebuah riwayat itu ketat sekali. Hingga kemudian hadis tersebut mereka cantumkan dalam kitab mereka. Hingga nama kitabnya pun Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kumpulan hadis sahih. Banyak ulama tentunya mereka mengeluarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW di luar Sahih Bukhari juga Muslim. Akhirnya kemudian kita mengetahui misalnya hadis-hadis dari Sunan keabsahannya dengan semua alasannya. Kelemahannya dengan semua alasan. Kenapa ia kemudian lemah? Atau hadis ini adalah hadis yang tidak ada asal usulnya, atau hadis ini hadis yang palsu, diterangkan semua. Al-musyahidun al-kiram, pertama, sumber akidah adalah kitabullah Al-Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dan ijma' salafus salih. Kata beliau hafizahullah ta'ala, sumber rujukan dalam memahami akidah dalam manhaj salaf hanya terbatas pada 3. Ingat ya, akidah yang sedang kita bahas. Karena kalau sumber rujukan secara umum, bagaimana ahlus sunnah wal jamaah memakai atau menggunakan dalil, maka ada qiyas masuk ke sana. Kita fokus kepada yakni perkara akidah. Sumber rujukan dalam memahami akidah dalam manhaj salaf hanya terbatas pada 3. Yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' salafus salih. Aqidah dalam agama Islam ini adalah perkara gaib. Keyakinan. Aqada ya'qidu uqdatan wa aqidatan. Ikatan atau simpul. Hati kita terikat dengan sebuah pemahaman. Hati kita terikat dengan sebuah keyakinan, makanya namanya akidah. Ya, keyakinan itu. Yang sangat susah sekali kemudian untuk digoyang. Kalau orang sudah meyakini satu perkara, karena hatinya terikat dengan pemahaman itu. Akidah dalam agama Islam ini adalah perkara gaib. Ya dong. Tidak dapat diketahui oleh panca indera. Karena ia di dalam hati. Dan bersifat taufiqiyah. Bukan tauqifiyah. Tapi taufiqiyah. Lebih kepada pelunakan hati dan jiwa. Level 2 di atasnya hidayah. Ia perkara gaib, tidak bisa kita indra. Dan ia lebih kepada seperti pelunakan hati dan jiwa, anugerah, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian menjadi keyakinan di hati. Itu kalau kemudian kita mengikuti apa adanya tulisan di sini, taufiqiyah. Kalau misalnya, dan ini untuk pencetak Pustaka At-Taqwa, kalau misalnya Anda salah cetak, yang Ustadz inginkan adalah tauqifiyah, dan Anda salah dalam menulis, maknanya pun bisa diluruskan. Dari kata bahasa Arab, waqafa yaqifu waqfan wa tauqifa. Stop, berhenti. Artinya, rujukan ini sifatnya tidak bisa kemudian kita mengotak-atiknya. Harus stop kita, berhenti kita, hanya merujuk kepada firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ijma. Disebutkan di sini, maka tidak boleh ditetapkan sesuatu pun darinya tanpa 2 wahyu. Nah ini, keterangan ini menunjukkan bahwasanya yang seharusnya tertulis di sini tauqifiyah. Ya harus merujuk, nggak ada yang lain. Artinya penentuan semuanya harus bersifat tauqifiyah, merujuk kepada wahyu. Anda harus stop, berhenti, tidak kemudian berkata-kata dengan atau dari diri Anda sendiri, kalau sudah berkaitan dengan akidah, maka Anda harus merujuk kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi memaknai secara mudah tauqifiyah, menetapkan sesuatu murni hanya merujuk kepada wahyu. Gak bisa Anda otak-atik. Maka tidak boleh ditetapkan sesuatu pun darinya, perkara akidah, tanpa dua wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ijma' salafus salih, kita akan terangkan sedikit tentang apa itu ijma', karena ijma' mereka adalah ma'sum. Dan akan disebutkan di sini dalil oleh beliau di akhir. Ulun ulang, sumber rujukan dalam memahami akidah dalam manhaj salaf hanya terbatas pada tiga. Jadi dah, kalau soal akidah, kesampingkan akal Anda dulu. Kesampingkan pikiran Anda dulu. Kesampingkan cara pandang Anda dulu. Apalagi kemudian perkataan-perkataan ahli kalam, ahli filsafat, atau para ulama di agama yang lain. Singkirkan udah. Kalau sudah berbicara akidah dalam Islam, aqidah ahlus sunnah wal jamaah, sumbernya hanya tiga, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' salafus salih. Jadi jangan pernah kemudian kita menetapkan satu perkara berkaitan dengan bahasan aqidah dari perkataan orang kafir, dari pemuka agama orang kafir, atau dari orang yang Islam, cuman kemudian pemikirannya sudah menyimpang. Bisa jadi tampilannya Islam, tapi sebenarnya dia kafir. Tampilannya Islam, tapi sebenarnya ingin merusak Islam dari dalam. Kenapa? Kaum muslimin dibikin bingung sama dia. Entah itu ahli filsafat, ahli kalam, ahli mantik. Kita sudah bahas di Talbis Iblis. Sepertinya perkataannya indah, tapi semuanya merusak. Sumber rujukan akidah dalam manhaj salaf hanya tiga. Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma' salafus salih. Ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'i. Kurang lebih seperti itu definisi ijma. Kesepakatan orang-orang mujtahid, orang-orang yang telah mencapai level ijtihad, yang sudah mampu mengerahkan semua daya dan upayanya untuk menelurkan satu hukum, karena telah memenuhi persyaratan keilmuan, ilmu alat sudah pasti, semua cabang Al-Quran, ilmu Al-Quran sudah pasti, apalagi kemudian semua cabang berkaitan dengan ilmu hadis, ilmu rijalnya, ilmu ruwatnya, ya, mengerti dan faham sekali usul fikih, mengerti dan faham sekali kaidah fikhiyah, mengerti sekali bahwasanya dalam satu perkara ini sudah ada ijma' sebelumnya hingga dia tidak kemudian berpendapat. Bukan orang awam, tapi orang mujtahid. Dan ijma' itu kesepakatan orang-orang mujtahid. Kesepakatan mujtahid umat ini. Jadi tidak perlu dibahas umat yang lain. Dan terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah terjadi di kalangan para sahabat? Ya, sepeninggal Nabi Muhammad. Karena ketika Nabi Muhammad masih hidup, oh, beliau di hadapan mereka jalil seutuhnya. Dan yang mereka sepakati hukum syariat, bukan hukum-hukum yang lain. Berkaitan dengan matematika, fisika, kimia, nono, hukum syariat. Jadi sumber rujukan dalam memahami akidah dalam manhaj salaf hanya terbatas kepada tiga. Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' Salafus Salih. Akidah dalam agama Islam ini adalah perkara yang gaib. Tidak bisa, yakni diketahui oleh panca indera. Karena ia perkara gaib. Akidah, keyakinan, di hati tempatnya. Ia bersifat dua bahasan, kita sebutkan tadi. Ia bersifat taufiqiyah, taufiq. Sifatnya betul-betul adalah pemberian karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pelunakan hati dan jiwa pada diri seseorang hingga kemudian dia berjalan di atas jalan yang lurus karena ia keyakinan. Atau yang kedua, kalau memang misalnya ada salah dalam pencetakan, bahwasanya, dan ini juga tentunya ya bisa diping ya, bisa diping, atau mungkin mereka nonton nih, teman-teman yang ada di pustaka At-Taqwa. Kalau memang seperti ini tulisannya, sudah kita sebutkan tadi, lebih berkaitan dengan bersifat, yakni pelunakan hati dan jiwa, karunia. Tapi kalau ada salah cetak, bahwasanya yang sebenarnya ingin dituliskan adalah tauqifiyah, maka makna setelah inilah lebih tepat untuk menerangkan itu. Bahwasanya akidah dalam Islam, karena ia tidak bisa karena ia gaib, tidak bisa diindra dengan panca indera, maka cara menetapkannya harus merujuk kepada wahyu. Itulah makna tauqifiyah. Anda harus stop, Anda harus berhenti menggunakan akal pikiran, menggunakan cara pandang, apalagi pendapat orang, dalam menentukan akidah Islam, kecuali harus merujuk kepada wahyu. Maka tidak boleh ditetapkan sesuatu pun darinya perkara akidah tanpa dua wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah, dan kemudian ijma' salafus salih. Karena ijma' mereka adalah maksum. Individu mereka itu bersalah. Tapi mereka secara kolektif ma'asum. Kita akan sebutkan nanti dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Kata beliau, banyak sekali dalil yang menjelaskan keharusan mengambil masalah akidah hanya terbatas pada tiga sumber ini saja. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 2 dan 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya. Di buku antum minnya juga salah letak enggak? Di ayatnya tuh. Coba lihat. Ah, Anda ada salah cetak. Jadi di halaman ini ada 22 klarifikasi. Tapi antum benar ya. Mungkin Anda cetakan lama ya. Antum cetakan berapa itu? Anda ini cetakan 4. Hah? Wah, punya Anda udah lama banget ya. Antum di situ tulisannya Taufiqiyah atau Tauqifiyah? Tauqifiyah. Ah, iya. Itu berarti yang benar. Anda ganti buku deh nanti. Ada stok nggak? Ini cetakan lama soalnya. Jadi ada kesalahan di sini. Tapi Yana bisa luruskan juga kalau memang itu maksudnya. Tapi yang lebih tepat memang Tauqifiyah. Arti yang menentukan. Yakni akidah dalam Islam. Karena ia perkara gaib. Tidak bisa diindra dengan panca indra. Dia harus merujuk kepada wahyu. Allah berfirman. Jadi beda 20 kali cetakan ya. Ini cetakan 4, 24 ya. Jadul banget punya saya. Oke. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litundhira bihi wa dhikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Yang artinya adalah, inilah kitab yang diturunkan kepadamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu ikut selain dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Ini dalil yang pertama di antara total 3 yang kita akan sebutkan. Akan ditunjukkannya kepada kita. Dijelaskannya kepada kita. Keharusan mengambil masalah akidah. Hanya terbatas kepada 3 sumber ini saja. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad, dan ijma' salafus salih. Disebutkan dalam tafsir singkatnya. Hadzal Qur'an kitabun 'azimun anzalahu Allahu 'alaika ayyuhar rasul fala yakun fi sadrika shakkun minhu fi annahu unzila min 'indillah. ولا تتحرج في إبلاغه والإنذار به أنزلناه إليك لتخوف به الكافرين وتذكر المؤمنين. Al-Quran ini adalah kitab yang agung. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkannya kepadamu, hai Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah ada pada hatimu keraguan akan Al-Quran tersebut. Dan juga disebutkan di awal surah Al-Baqarah. Bahwasanya ia diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ada keraguan, hai Muhammad. Dan berlaku untuk semua kita. Ia dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah kemudian kamu ragu untuk menyampaikannya dan memberikan peringatan kepada manusia dengan Al-Quran Al-Karim. Kami turunkan ia kepadamu, hai Muhammad. Dengannya engkau memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman. Dengannya engkau menakut-nakuti orang-orang kafir. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang ketiga. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Wa la tattabi'u min dunihi awliya' qalilam ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti selain dia sebagai pemimpin. sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Sebutkan dalam tafsir singkatnya, ittabi'u ayyuhan nas ma unzila ilaikum min rabbikum minal kitabi was sunnah bimtithalil awamiri wajtinabin nawahi wala tattabi'u min dunillahi awliya kasyayatin wal ahbar wal ruhban innakum qalilan ma tatta'idhun wa ta'tabirun fatarji'una ilal haq. Ikutilah, hai segenap manusia, apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Kitab, Al-Quranul Karim, dan juga As-Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mengikutinya? Bagaimana cara mengikuti apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita sebagai manusia? Bimtithalil awamiri wajtinabin nawahi. Dengan mempraktekkan semua perintah-perintah dan meninggalkan semua larangan-larangan. Cukupkah sampai di situ? Belum. Wala tattabi'u min dunillahi awliya. Dan janganlah kalian mengikuti dari selain Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadikannya sebagai pemimpin. Kasyayatini wal ahbari wal ruhban. Seperti syaitan, seperti rahib, seperti para pendeta dan ahli agama dari agama yang lain. Jangan ikuti mereka. Ini perkara akidah. Maka kita menetapkan hanya dengan wahyu. Aqidah itu perkara gaib. Tidak bisa kita indra. Maka cara menetapkannya harus dengan wahyu. Itulah makna tauqifiyah. Bahwasanya cara menetapkan perkara aqidah. Karena ia adalah perkara yang gaib. Hanya dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad SAW dan ijma' salafus salih. Karena ijma' mereka, karena mereka secara kolektif ma'sum. Innakum qalilan ma tatta'idhuna wa ta'tabirun. Sesungguhnya kalian sedikit sekali yang mengambil pelajaran, yang menerima nasihat, fatarji'una ilal haq, hingga kemudian kalian kembali kepada kebenaran sedikit. Semoga kita menjadi yang sedikit itu. Karena rata-rata menolak. Rata-rata kemudian ketika menetapkan perkara akidah, dia tetapkan dengan pikirannya, dengan hatinya, dengan perkataan orang lain di luar Islam. Sedikit yang merujuk kepada firman Allah, sabda Nabi Muhammad, dan juga ijma' salafus salih. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kata beliau, Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahuh. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Disebutkan dalam tafsir singkatnya, wa ma a'taakumur rasulu min malin aw syara'ahu lakum min syar'in fakhudhuhu. وَمَا نَهَاكُمْ أَنْ أَخْذِهِ أَوْ فِعْلِهِ فَانْتَهُوا عَنْهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ بِامْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَتَرْكِ نَوَاهِيهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْإِقَابِ لِمَنْ عَصَاهُ وَخَالَفَ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ وَالْآيَةُ أَصْلٌ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالسُّنَّةِ قَوْلًا أو فعلا أو تقريرا. Dan apa-apa yang Rasul berikan kepada kalian, baik itu harta atau yang ia syariatkan untuk kalian dari sebuah syariat, maka ambillah ia, ikuti, lakukan, praktekkan. Dan apa-apa yang dia larang dari kalian untuk mengambilnya, untuk melakukannya, maka berhentilah. Stop. Kalau sudah dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat pedih azabnya. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Bahasanya sedang bahas apa ini? Rasul. Allah itu pedih sekali azabnya untuk orang-orang yang bermaksiat kepada, bukan cuma Allah, kepada Rasul. Wa khalafa amrahu wa nahyah. Dan menyelisihi perintahnya dan juga larangannya. Perintahnya tidak dilaksanakan, larangannya malah diterobos. Oh, azab Allah itu sangat pedih. Maka sebisa mungkin, semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu melakukan perintahnya dan meninggalkan larangan. Bahkan sampai tubuh ini saja, saya tadi sudah jawab juga pertanyaan masuk dari tenaga, yakni kesehatan, tentang hukum sholat yang dijamak. Boleh tidak kami menjamak sholat? Karena kalau sudah pakai pakaian itu ribet sudah. Kalau sudah pakai apa tuh, Pit? Iya, kalau sudah pakai APD susah. Maka boleh, karena Anda sedang membutuhkannya. Karena kalau jamak itu identitasnya adalah kebutuhan. Dan kalau qasar itu identitasnya adalah safar. Tinggal dibalik-balik saja. Saya katakan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai kemampuan kita. Anda sedang membutuhkannya, bismillah, lakukan, no problem. Wallahu a'lam bissawab. Wal ayah aslun fi wujubil amal bis sunnah, dan ayat ini adalah asal, ayat ini adalah asas, ayat ini adalah pondasi rujukan akan wajibnya mengamalkan sunnah. Semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan, perbuatan ataupun ikrar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di sini, qawlan wa fi'lan aw qawlan aw amalan aw fi'lan, baik itu perkataan, perbuatan atau ikrar Nabi Muhammad sekalipun Nabi Muhammad tidak melakukannya. Ayat ini adalah pondasi, dalil, rujukan siapapun di antara kita di mana wajibnya kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa 115. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di firman Allah yang disebutkan tadi dalam surah Al-A'raf 2 dan 3. Itu rujukan kepada Al-Quran. Kemudian Al-Hasyr ayat 7 rujukan kepada Al-Hadid. Kemudian berikut ini An-Nisa 115. Adalah berkaitan dengan ijma' para ulama salafus salih dari kalangan para sahabat dan selanjutnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, para sahabat maksudnya, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Dan kami masukkan ia ke dalam jahannam. Dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Inilah yang kita takutkan ketika na'udzubillah seseorang telah menyimpang. Allah akan biarkan ia dengan penyimpangannya. Allah akan biarkan dia kemana ia ingin menuju. Itulah mahalnya hidayah. Kalau sudah Allah subhanahu wa ta'ala arahkan dia kemana dia mau, wah, gak bisa balik. Kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah ngaji, sudah belajar, tapi tentunya masih ada masalah pada hatinya. Belum ada ketundukan dan kepatuhan secara total. Belum ada sikap taslim berserah diri kepada firman dan sabda. Di bab-bab tertentu, wah, lapang dada dia. Tapi di bab yang lain, yang masih kemudian berbenturan dengan hawa nafsunya, dia menolak. Akhirnya berhenti ngaji. Ah, pengajiannya keras. Padahal bukan keras. Perintah yang disampaikan si da'i, Anda gak suka. Perintah Allah yang disampaikan si da'i tidak sesuai dengan yang Anda inginkan. Karena Anda melanggarnya selama ini. Larangan dari Allah dan juga Rasul yang disampaikan si da'i, Anda masih melakukan. Jadi ada perintah dan Anda enggan menjalankannya. Ada larangan dan Anda masih melakukannya. Ketika Anda mengukurnya masih dengan rasa, berhenti dia. Berhenti ngaji. Kembali kemudian kepada teman yang lama. Tidak sedikit kemudian menyalah-nyalakan majlis ta'limnya padahal Anda sendiri yang bermasalah. Yang lebih parah lagi terkadang, Anda bermasalah dengan salah seorang teman di majlis ta'lim tertentu, tapi Anda coreng semua satu majlis. Terjadikah yang demikian? Banyak. Anda bermasalah. Bisa jadi masalah di dalamnya berkaitan dengan muamalah kepada salah seorang di antara jamaah yang lain. Yang bisa jadi kemudian masing-masing atau sama-sama hijrahnya masih di perjalanan. Keluar Anda, berhenti Anda, tapi Anda pukul rata satu majlis kayak gitu semua. Subhanallah. Berbahaya kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah biarkan Anda kemana Anda ingin menuju. Hanya taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa membuat Anda kembali. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa merubah hati Anda. Belajar, semangat, hadir pengajian. Tapi di bab tertentu Anda masih pakai rasa. Entah misalnya dalam bab pakaian Anda masih belum bisa. Untuk laki-laki misalnya, Anda masih belum bisa untuk memelihara pakaian di atas mata kaki. Anda belum bisa untuk meninggalkan dandan untuk perempuan. Anda belum bisa meninggalkan musik. Atau dalam hal sikap bagaimana ahlus sunnah wal jamaah pandangan mereka terhadap dua orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh saja. Wah, kok begini ya? Kok kurang ajar dengan kedua orang tua Nabi Muhammad ya? Masa dikatakan kafir? Masa kedua orang tua Nabi Muhammad masuk neraka? Ah, berhenti. Padahal yang disampaikan dai-nya sabda Nabi Muhammad sendiri. Tapi Anda belajarnya masih pakai rasa. Sikap taslimnya, sikap berserah dirinya belum sempurna. Atau Anda misalnya tadi jago main alat musik, bahkan mungkin Anda memilikinya di rumah. Susah Anda meninggalkan, akhirnya disalahkan, ah, dai-nya keras. Padahal Anda masih memandangnya dengan rasa. Ini yang kita takutkan. Allah Subhanahu wa taala akan nuwallihi ma tawalla. Kami arahkan ke mana dia mau. Sesat Anda selanjutnya. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin para sahabat, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang ia telah kuasai itu. Yang telah dikuasainya itu. Lanjut. Monggo. Sekalian. Na'udzubillah. Dan kami masukkan ia ke dalam jahannam. Dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Sebutkan dalam tafsir singkatnya. Wa may yukhalifir rasul min ba'di ma dhahara lahul haq. وَيَسْلُكُ طَرِيقًا أَنْ طَرِيكِ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ طَرِيكِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ نَتْرُكُهُ وَمَا تَوَجَّهَ إِلَيْهِ فَلَا نُوَفِّقُهُ لِلْخَيْرِ وَنُدْخِلُهُ نَارَ جَهَنَّمَ يُقَاسِ حَرَّهَا وَبِئْسَ هَذَا الْمَرْجَعُ وَالْمَآلُ. Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul, perintahnya ditinggalkan, larangannya dilakukan, yang tidak pernah diajarkan dibikin, itu menyelisihi Rasul, hati-hati. Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas kepadanya kebenaran, sampai sudah firman Allah, sampai sudah sabda Nabi Muhammad yang sahih, tapi dia tetap menyelisihi, perintah ditinggalkan, larangan dilakukan, yang tidak pernah ajarkan malah dibikin, waduh. Kemudian wayasluk tariqa ghayra tariqil mu'minin, dan dia menapaki jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, maksudnya para sahabat, keluar dari ijma. Wama hum 'alaihi min aminal khair, dan natrukuhu wa ma tawajjaha ilaihi, maka kami tinggalkan dia. Wa ma tawajjaha ilaihi, ke mana dia mengarah? Bahayanya kalau sudah kemudian tidak mendapatkan taufik. Ini balasannya. Fala nuwaffiquhu lil khair, maka kami tidak akan berikan kepadanya taufik, anugerah karunia. Makanya kalau misalnya tadi salah cetak pun ini bisa, maknanya bisa. Karena yang namanya hidayah itu betul-betul anugerah dan pemberian dari Allah. Keistiqoman seseorang di atas kebenaran itu anugerah dari Allah. Maka kami tidak akan berikan kepadanya taufik kepada kebaikan. Dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam yang sangat panas sekali. Dan ia adalah tempat kembali yang paling buruk. Dan dalil dari ayat ini ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mengikuti selain jalan kaum mukminin, yaitu para sahabat. Maka hal itu menunjukkan keharamannya. Sehingga mengikuti jalannya kaum mukminin adalah wajib karena tidak ada pilihan yang ketiga. Syara ummati min an tajtami'a 'ala dhalalatin. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim dan yang lainnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah taala telah melindungi umatku dari berkumpul bersepakat di atas kesesatan. Ya, dan di hadis yang lain dengan makna yang sama, Allah menjaga umat ini dari berkumpul untuk sebuah kesesatan. No, mereka berkumpul untuk sebuah kebaikan dan kebenaran. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala telah melindungi umatku dari berkumpul atau bersepakat di atas. Dan ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya ijma adalah dalil. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulannya, bahwa akidah dibangun di atas penyerahan diri dan ittiba', yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan ittiba', mengikuti. Imam Az-Zuhri rahimahullah berkata, mengatakan, risalah itu dari Allah Azza wa Jal. Kewajiban Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikannya. Dan kewajiban kita adalah taslim, menerimanya dengan sukarela. Ini sampingkan dulu makanya pikiran, cara pandang, rasa, no. Kewajiban kita taslim, berserah diri, menerima apa adanya, sukarela. Perhatikan perkataan Imam Az-Zuhri. Risalah itu dari Allah. Kewajiban Rasul adalah menyampaikannya. Kewajiban kita menerimanya. Risalah itu dari Allah Azza wa Jalla. Kewajiban Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikannya. Dan kewajiban kita adalah taslim menerimanya dengan sukarela. Karena ia perkara gaib, maka cara menetapkannya dalam perkara akidah harus berlandaskan wahyu, firman Allah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ijma salafus saleh, dan diawali tentunya oleh para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pertanyaan kita akan pending jawabannya ke hari besok, tapi tetap tentunya yang kita bacakan akan mendapatkan kitab mulia dengan manhaj salaf. Hanya tentunya karena startnya kita tadi agak terlambat, karena setelah ini di 2 menit ke depan ada pengajian ustadz yang lain yang sudah siap, yakni di studio. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, salah dan khilaf ulum mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.